lane daripada gue ngelalaknya ke loro-loro. Mending bisa aku wis ra betah wis kebacut kebun ngomberek lantung tresno wis rampung. Oh so nangis sing uwes ya tinggal pas seru.